إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita lanjutkan ikhwah sekalian pembahasan kitab syarah usul as-sunnah. Usul as-sunnah karya al-imam Ahmad rahimahullah. Kita menuju atau memulai kembali di masalah. Kita memulai dari masalah iman terhadap takdir. Kata al-imam Ahmad rahimahullah, al-imanu bil-qadari khairihi wa syarrih. Di antara aqidah muslim dan aqidah al-sunnah, beriman terhadap takdir, khairihi wa syarrihi, baik dan buruknya takdir itu. Khairihi, baiknya takdir, atau syarrihi, buruknya takdir. Maksud dari baik atau buruknya itu, baik atau buruknya hal yang ditakdirkan, bukan baik atau buruknya perbuatan Allah mentakdirkan. Jadi di sini qadar ada dua hal. Pertama, qadar yaitu perbuatan Allah takdir mentakdirkan, atau qadar yang maksudnya adalah hal yang ditakdirkan oleh Allah sang pentakdir. Ya. Jadi qadar makna pertama tadi adalah perbuatan Allah takdir. Ya, perbuatan Allah, dan semua perbuatan Allah itu baik, tidak ada yang buruk. Paham enggak sini? Jangan sampai salah paham. Semua perbuatan Allah baik. Baik, sekarang Allah Ta'ala mengazab orang-orang yang berhak diazab. Ini perbuatan Allah Ta'ala disebut jelek atau tidak? Tidak. Karena semua perbuatan Allah pasti bijaksana. Allah Ta'ala tersifati dengan hikmah. Oke? Ini takdir atau qadar yang maknanya adalah perbuatan Allah mentakdirkan, menentukan. Kemudian ada qadar maknanya hal atau sesuatu atau peristiwa atau apapun yang ditakdirkan. Ini yang disebut maqdurun lahu. Ya, jadi itu makna qadar di sini. Ketika antum beriman bil qadari khairihi wa syarrihi, maka maksudnya di sini beriman kepada apa yang Allah Ta'ala takdirkan merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang Allah takdirkan itu bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Tapi perbuatan Allah mentakdirkan apapun itu pasti baik dan berhikmah. Bisa dipengerti gak ikhwan sekalian? Atau masih aura jalanan? Ha? Belum lama ya dari jalannya. Agak bingung gak? Sebenarnya gampang. Ya. Sekarang misal ana minum, ya, bismillah. Kemudian pas minum ternyata ana salah naruh gelas ini, taunya ke hidung misalnya. Hah? Tumpah enggak kira-kira? Tumpah kan? Atau mau antum coba? Hah? Di hidung gitu. Tumpah. Basah. Ini baik atau jelek? Type. Ini bagian dari takdir enggak? Ah. Ditakdirkan kan? Jelek atau bagus? Ada yang bilang bagus? Ana siram. Ya? Jelek kan? Jelek. Oh ya. Baik. Jelek ya? Yang jelek apanya nih? Yang ditakdirkan atau yang menakdirkan? Yang ditakdirkan, itu maknanya. Ya kan? Yang ditakdirkan ini kita imani takdir Allah bukan? takdir Allah. Jelek atau enggak nih yang ditakdirkan nih? Ya jelek yang ditakdirkan nih. Tapi Allah Ta'ala yang mentakdirkan itu disifati jelek enggak? Enggak. Makanya di sini maksudnya beriman kepada qadar baik atau buruknya, maksudnya apa? Qadar yang ditakdirkan itu gitu loh. Faham? Beriman bahwasanya apa yang ditakdirkan itu baik atau buruknya adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Ini menjadi asas di antara asas-asas akidah Islam. Yang mana asas ini dilanggar oleh kalangan Mu'tazilah. Mu'tazilah atau juga dari kalangan Qadariyah. Qadariyah itu suatu golongan atau sifat. Ada versi Qadariyah ghulat, versi ekstrim, ada versi menengah, ada juga versi agak ringan tapi tetap parah gitu. Ya. Kalau Qadariyah versi menengah seperti Mu'tazilah itu atau kebanyakan dari Mu'tazilah yang menganggap bahwasanya Allah tidak mentakdirkan keburukan. Yang semua Allah takdirkan hanya kebaikan. Sehingga sesuatu yang buruk itu bukan takdir dari Allah, melainkan itulah manusia tuh, perbuatan manusia semata. Ini tetap sesat. Jadi gini Pak, ikhwan. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya tentang bagaimana mazhab Qadariyah atau sebagian Mu'tazilah tentang rizki. Ketika antum ditanya, rezeki itu dari siapa? Rezeki itu dari Allah Ta'ala. Nah kan? Rezeki itu bagian dari takdir bukan? Allah takdirkan. Antum dapat hari ini 200 ribu itu rezeki antum dan itu takdir buat antum. Baik, kemudian ada orang maling. Maling sendal. Nah gitu. Sendal bagus, dia curi. Baik, atau jangan sendal lah, yang bisa dimakan lah ya. Apa kira-kira maling sesuatu yang bisa dimakan? Hah? Serenceng kue pancong misalnya. Tahu kue pancong? Kue pancong. Dia ngambil dari tukangnya yang dibungkus, ambil. Laper dimakan di rumah kosong. Tapi pertanyaan anaknya. Ini makanan rezekinya dia enggak? Ayo. Ya, haram kan ya? Haram loh ini. Ini makanan rezeki enggak buat dia itu? Tapi siapa yang merezekikan? Allah Ta'ala. Berarti ini rezeki dari Allah Ta'ala atau bukan? Ayo, Anda menawarkan syubhat. Orang maling makan dari harta yang haram. Ya. Kue diambil, lihat tukang pecel ayam lagi lengah, diambil ayamnya 3 biji. Makan seharian itu dia makan nyolong semua. Warteg habis selesai makan bodinya keluar sebentar, dia ikut keluar dan pergi enggak bayar, semuanya nyolong, haram hari itu 3 kali makan haram semua. Pertanyaannya, itu semua makan itu rezeki enggak buat dia? Rezeki, yakin antum? Lah haram loh ya, haram enggak? Haram. Lah antum bilang rezeki, rezeki. Yang ngasih itu siapa itu? Yang merizkikan itu siapa? Berarti Allah Ta'ala merizkikannya haram? Iya betul, caranya yang haram. Tapi itu Allah takdirkan gak dia kayak gitu? Dia makan yang haram itu ada gak di Lauh Mahfuz kira-kira? Ada. Tapi sekarang itu madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun Mu'tazilah gak? Mu'tazilah bilang seharian itu dia tidak mendapatkan rezeki makan dari Allah karena semuanya haram. Apa-apa yang jelek dari dunia ini atau kejadian atau apapun yang jelek pokoknya itu bukan Allah yang mentakdirkan. Paham gak ikhwan di sini? Misalnya kalau seseorang dari kecil sampai tua itu hidupnya maling. Ya, ada di komik-komik itu ada tuh gerombolan si berat ya. Itu maling ya, dari kecil sampai tua ya, malingan terus. dan anaknya dinafkahi dari harta hasil maling. Ya, waktu mahasiswa suka nilep kas, ya mahasiswa. Pas udah mulai bekerja korupsi, kemudian wah masya Allah, jadi banyak hartanya tapi korupsi semua sana. Nah anaknya lahir dari bayi, dari ASI-nya, air susu ibu sih itu, dari pokoknya konsumsi dari bayi sejak anak itu usia 10 tahun semuanya dari harta haram. Semua dari harta haram. Sampai pakaiannya haram, tasnya. Ada yang harta haram. Sepatunya juga. Anak kecil itu 10 tahun, dari usia 0, sekian tahun sampai 10 tahun. Tapi kalau madhab Mu'tazilah menurutnya apa mereka menurutnya? Or anak ini pernah enggak diberi rezeki oleh Allah? Tidak pernah mendapatkan rezeki dari Allah. Madhab Mu'tazilah. Tapi madhab Ahlussunnah apa? Anak ini mendapatkan rezeki dari Allah Ta'ala. Rezeki itu ada yang halal, ada yang haram. Baik halal atau haram, semuanya sudah Allah tetapkan. Begitu. Itu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Tadi rezeki ini, ya bagian juga berkenaan dengan takdir. Karena Allah Ta'ala yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan rezeki bagi yang Allah Ta'ala kehendaki. Dan Allah bisa menyempitkannya juga. Berarti terserah Allah. Dan ini takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seseorang yang dia berputus asa akan rizki yang Allah Ta'ala berikan, atau dan seterusnya berputus asa dari rizki Allah, maka dia sebenarnya apa, buruk pemahaman dia tentang takdir. Banyak orang yang bunuh diri gara-gara apa? Masalah rizki. Ini disebabkan apa? Kejahilan akan akidah yang benar tentang takdir. Sebagian dari orang berkata, tuh dia yang haram rumah gedongan, kita yang halal rumah ya kayak gini, gitu kan? Mempertanyakan apa yang Allah takdirkan. Kenapa bisa begitu? Maka kalau dari akidah kita, itu rezeki dari Allah, ini rezeki dari Allah. Dan belum tentu apa yang Allah rezekikan kepada seseorang itu halal. Bisa jadi haram. Dan bukan salah Allah, melainkan salah orang tersebut. Kenapa? Dia kok tidak mencari tahu bagaimana caranya mencari yang halal. Begitu. Ya? Faham gak ikhwan di sini ya? Wattasdiqu bil ahadithi fiha. Dan membenarkan hadis-hadis tentang takdir. Wal imanu biha, dan mengimani dan mengimani hadis-hadis tersebut. Jadi kalau antum baca terjemahan bisa salah pahamnya. Ana ulang. Al imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir, baiknya takdir atau buruknya yang ditakdirkan. Wat tasdiqu, dan membenarkan, mempercayai bil ahadithi fihi, yaitu hadis-hadis yang berkaitan fihi. Hi di sini kembali ke mana? Kembali ke takdir qadar. Hadis-hadis tentang takdir itu kita percaya. Wal imanu biha, dan mengimani ha. Ha di sini mengimani apa? Hadis. Hadis-hadisnya diimani. Itu maksudnya ya. Makanya penting bahasa Arab ya. La yuqal, tidak dikatakan lima, kenapa, wala kaifa, bagaimana. Innama huwa tasdiqu wal imanu biha, melainkan hal itu tiada lain hanyalah mempercayai dan mengimani saja hadis-hadis tersebut. Khalas, enggak usah direpotkan dengan bayangan di pikiran, kenapa gini, bagaimana kok bisa gitu. Wa man lam ya'rif tafsiral hadis, siapa yang tidak mengetahui atau mengerti penjelasan hadis, وَيَبْلُغُ عَقْلُهُ, dan akalnya tidak sampai, فَقَدْ كُفِيَ ذَلِكَ, maka sudah cukup. Cukup apa? Cukuplah benarkan dan imani. وَأُحْكِمَ لَهُ, di sini أُحْكِمَ لَهُ, kokoh baginya. Yaitu أُحْكِمَ لَهُ, dia selesai dengannya gitu loh. Ya bisa juga artinya dikuatkan dengannya, khalas, kuatkanlah sekadar mempercayai saja. yang kadang-kadang kalau kita enggak paham, nalar kita enggak nyampe, kemudian kita meraba-raba, malah justru itu melemahkan kekuatan iman. Baik, fa'alaihi al-imanu bihi wa taslimu lah. Maka wajib atasnya, alaihi di sini artinya wajib atasnya. Ya, kadang-kadang lafal seperti alaika, alaikum, alaihi itu artinya itu wajibun alaika, wajibun alaihi, seperti alaikum bisunnati, atas kalian bisunnati. Ya. Alaikum bil jamaah, wajib atas kalian berjamaah. Wa taslimulah, dan berserah diri kepadanya. Wa taslimu lahu, berserah diri, taslim alit takdir lil qadar, gitu. Yang maksudnya apa? Yang maksudnya di sini atau bisa dimaknai al-imanu bihi, al-imanu bil hadis. Mengimani hadis tersebut, wa taslimu lahu, itu menyerahkan hadis tersebut. Artinya taslim di sini menerima hadis tersebut. Ya, kalau di sini artinya berserah diri. Wallahu a'lam. Misal hadis, contoh hadis as-sadiqu al-masduq. Hadisnya sadiq dan masduq. Ini hadisnya Ibnu Mas'ud. Dalam Arba'in Nawawiyah juga ada, ya. Yaitu hadis idza ahadukum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya penciptaan kalian di perut ibunya dalam masa 40 hari itu berupa setetes air mani, itu masih 40 hari. Kemudian berlanjut kepada alaqah, kemudian mudghah. Dan di sini 40 hari dia masih berupa mani. Kemudian fase berikutnya dia berupa segumpal darah. Kemudian menjadi segumpal daging. Taib. Kapan ditiupkan ruh untuknya kira-kira? Berapa hari? Setelah 120-an, ya kan? Berarti berapa bulan itu? 4 bulan ya. Taib. Kira-kira 4 bulan. Sudah ada ruh insyaallah setelah itu. Kalau sekarang kan sudah bisa diketahui sejak kapan kehamilannya, kan gitu. Ya, ini udah 3 bulan, ini udah misalnya 10 minggu atau 11 minggu dan seterusnya. Nah, pertanyaan ikhwan. Bolehkah setelah kira-kira 5 bulan aborsi, boleh? Boleh atau enggak? Enggak boleh. Taib. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Sudah bernyawa, berarti sama dengan membunuh manusia. Yang membunuh manusia. Tapi muskilahnya sekarang, apakah ini masuk ke dalam hukum had atau qisas? Karena di manusia ini dibunuh, maka bolehkah kemudian yang membunuh bayi ini dalam rahim untuk dibunuh? Nah, ini yang agak sulit nih menjawabnya. Betul wallahu alam. Betul sekali itu, masyaallah. Jawaban as-sahul aqwal ya, Allahu a'lam. Iya, antum kalau misalnya jawaban itu insyaallah kalau di kuliah di Libya jawaban nomor 1 sampai sekian wallahu alam. Itu insyaallah. Ini dosen ini ya, dosen bilang ini ahlus sunnah ini. Ya. Wallahu a'lam, ini dia menetapkan sifat ilmu bagi Allah ya, wallahu a'lam. Baik, gimana tuh ikhwan? Kalau orang tuanya jelas tidak dikisos, orang tua membunuh anaknya itu tidak dikisos, ya. Nah, kan yang bunuh biasanya bukan orang tuanya. Emang intensinya dari orang tua niatannya, tapi yang bunuh siapa? Dokternya. Gimana tuh ikhwan? Apakah pemerintah atau hakim wajib untuk membunuh dokter tersebut? Nah, itu yang mungkin ada pembahasan fikihnya. Tanya ke ustaz-ustaz yang mengajarkan fikih. Ustaz, gimana ustaz kalau misalnya kejadian yang tadi itu? Antum tanya. Insya Allah ustaznya agak pusing sedikit itu. Waduh, kok antum bisa nanya sampai segitunya? Iya. Tadi udah ya. Jadi itu diantara yang Allah takdirkan adalah apa-apa yang ada di perut ibu atau rahim ibu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidhu al-arhamu wa ma tazdad wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar 'alimul ghaibi wash shahadatil kabirul muta'al. Baik, di surat Ar-Ra'd Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ya Allahu ya'lamu, Allah ta'ala mengetahui ma tahmilu kullu untha, apa yang dibawa oleh setiap untha. Untha ini perempuan. Jadi hamil itu dari bahasa Arab, tahmil, hamil. Perempuan hamil, Allah tahu apa yang ada di dalamnya. Wa ma taghidul arhamu wa ma tazdad, yang berkurang atau yang lebih dari rahimnya. Allah Maha tahu itu. Taib. Nah, ikhwan sekalian di sini, anak berapa waktu lalu ada seorang ikhwan juga pengajian di Masjid Hijau, ikhwan DKM atau panitia juga. Dia bilang, "Ustaz, ada seorang ikhwan qadarullah dokter memvonis ada kecacatan pada anaknya." Ya, ada kecacatan pada anaknya, kekurangan. Yang mana kekurangan tersebut signifikan sekali. Kalau anak ini dibiarkan lahir, hidup dia tidak akan bertahan lama karena kekurangan tersebut. Ya begitu ya. Kira-kira na'udzubillah, semoga Allah Ta'ala memelihara kita dengan baik dan juga anak-anak kita. Tapi misal kalau terjadi pada seseorang, kira-kira gimana ya kawan? Rasanya gimana orang tua itu? Pasti sedih. Pasti sedih. Baik. Ini bukan masalah kok sedih sih, gak terima takdirnya. Enggak, bukan masalah itu, wajar. Orang sedih, siapa yang gak sedih? Masa gembira gitu, alhamdulillah akhirnya punya anak kekurangan, sering-sering lah gitu. Gak ada kayak gitu kan. Pasti sedih ya, gimana ya Allah gitu kan? Sedih. Ya syukur-syukur kalau sedih kemudian kembali kepada Allah. Tetapi ketika seseorang sedih dan berusaha kembali kepada Allah, kalau dia belum begitu banyak dalil atau ilmu untuk menenteramkan hatinya, kadang-kadang masih butuh orang. Makanya kita sodorkan pada dia jawaban. Jadi seperti itu takdirnya, ya. Ada kekurangan, kalau dibiarkan hidup kemudian nanti keluar dari rahim, maka akan apa? Tidak akan bertahan lama, karena enggak bakal ini anak seperti ini dengan kekurangannya bisa bertahan lama di dunia luar biasa gini, ya. Taib. Dokter memberikan opsi, imma dibiarkan hidup dan nanti juga bakal mati habis keluar dari rahim, dua, imma ya dinonaktifkan sejak sekarang. Artinya apa? Dimatikan sejak sekarang. Ya, karena memang sangat tidak berpotensi untuk hidup nanti pas setelah ngebrojol, ya gitu ya. Baik, kira-kira antum lebih condong ke pendapatnya mana? Opini mana, ikhwan? Apa opsi yang mana? Satu atau dua? Dua itu dibunuh sekarang, dimatikan sekarang. Ya, berubah nih, gimana yang mana nih? Satu atau dua? Satu. Satu atau dua? Satu ya. Dibiarkan hidup, baik. Sekarang setelah antum menyebutkan lebih baik biarkan aja, Pak, gitu kan. Terus antum mau jawab apa setelah itu? Ketika ditanya, tolong berikan saya kalimat yang menenangkan. Hah? Ya betul. Belum tahu kelanjutannya seperti apa. Taib. Ahsanta. Tetapi bapak itu minta mantun, tolong sebutkan dalil. Dalilnya apa? Yang mana nih? Halaman berapa? Antum enggak bisa ngomong gitu ke orang itu nanti. Karena di rumah sakit. Ini dalilnya nih di halaman sekian, enggak ada bukunya. Afwanan enggak bawa kitab, ya kan? Ini di rumah sakit. Ah, dalil yang tadi Anda sebutkan ya, Pak. Menenangkan hati orang beriman itu kalau ada dalilnya, ada kata Nabi SAW, kata Allah Ta'ala, itu menenangkan insyaAllah. Tadi surat Ar-Ra'd. Allah, Pak, Allah ya'lam, mengetahui, ma fil arham. Ya, apa yang ada di dalam rahim. Allahu ya'lam, ma tahmilu kullu untha, yang dibawa oleh setiap perempuan di rahimnya. Wa ma taghidhul arham, dan apa yang bertambah atau berkurang di rahim, Allah Maha tahu. Itu Allah yang tentukan. Ya. Wa kullu syai'in, perhatikan, wa kullu syai'in 'indahu bi miqdar. Setiap sesuatu itu sudah ada takarannya bagi Allah Ta'ala. Berarti di sini yang menentukan anak ini punya kecacatan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Allah itu mengetahui yang gaib, mengetahui yang jelas, dan dia maha besar, maha tinggi. Sehingga di sini, ketika seseorang melihat ijtihad dari dokter, maka ijtihad adalah ijtihad, bukan kepastian, ya. Apakah dokter itu bisa memastikan bahwasannya setelah memastikan, bukan apa, memperkirakan, ya, beda, ya. Ini hanya perkiraan. Memastikan bisa enggak? Enggak bisa. Anak itu keluar, mungkin enggak bisa jadi. Bisa enggak Allah Ta'ala hidupkan terus sampai tua? Bisa. Bisa. Nah, ini baru akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini baru. Maka hendaknya bapak itu jangan mau anaknya kemudian dibunuh, tinggal dikuret dan seterusnya. Ya, teruskan aja dulu. Bismillah. Tapi Ustaz, nanti kalau misal anaknya lahir terus mati, saya sakit, sakit hati, Ustaz. Enggak perlu, ya udah enggak usah ngomong kayak gitu. Ya enggak usah ngomong kayak gitu. Udah jalin aja dulu. Kita enggak tahu apa yang berikutnya nanti, Pak. Ya kan? Mudah bagi Allah untuk menghidupkan dia. Ijtihad manusia bukan kepastian takdir. Tapi kita bisa mengubah takdir dengan apa? Doa. Yang dimaksud mengubah takdir di sini adalah mengubah takdir yang tercatat di catatan-catatan malaikat, bukan di lauh mahfuz. Nah, ini pahami baik-baik. Oke, kasus ini kita pause dulu. Tapi antum ingat kasus ini, ya. Baik, ada juga catatan takdir yang disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud tadi. Ya, kan disebutkan nanti ketika seseorang bayi di dalam rahimnya itu bakal disebut apa? Yang dicatat apa kira-kira? Rizki, ajal, umur, jodoh. Emang ada jodoh emang? Hah? Enggak, ya bahagia atau sengsara. Apalagi terus? Rizki, umur, jodoh dah. Masih ada yang jawab jodoh. Amal, kemudian bahagia atau sengsara. Kira-kira, ini dan ini udah rezeki dicatat, oke? Okay? Ajal akhirnya kapan, nanti wafatnya, ya? Udah ada catatannya di tangan malaikat, di malaikat. Kemudian amalnya bagaimana nanti selama hidupnya, oke? Okay? Kemudian dia bahagia atau sengsara. Apa maksud bahagia dan sengsara sini? Di sini maksud syaqawah dan atau sa'adah, syaqi atau sa'id, yaitu khotimah dia. Ajal tadi tentang kapan dia mati, adapun bahagia sesara itu bagaimana matinya dia, gitu loh. Husnul khotimah atau husnul khotimah. Oke, okay? Gitu ya. Gitu ya. Taib. Itu catatan tersebut, ikhwan. Ayo, baik-baik. Catatan tersebut, itu catatan di malaikat. Ya. Catatan di malaikat. Yang mungkin gak berubah? Mungkin. Ya. Lagi-lagi kalau kita kembali ke surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd, halaman terakhir, sebelah kiri, bagian tengah. Nah. Ayatnya antum cari sendiri. Ya. Dikulli ajalin kitab, akhir ayat, kemudian yamhullahu ma yasha'u wa yad ayamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Yaitu untuk likulli ajalin kitab. Untuk setiap ajal, ajal di sini maksudnya apa? Waktu. Dan segala sesuatu ada ajalnya. Baik makhluk hidup atau benda mati. Ada masa ajalnya. Ajal di sini maksudnya masa endingnya, masa selesainya dia, itu ajal. Segala likul di ajal, setiap waktu, setiap hal yang berajal itu sudah ada catatannya. Taib, kemudian yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit, satu. Wa indahu umul kitab, dua. Perhatikan baik-baik. Yamhullahu ma yasha', Allah Ta'ala menghapus apa yang Allah kehendaki. wa yuthbit, dan menetapkan apa yang Allah kehendaki. Oke? Berarti di sini ada bagian takdir yang memang bisa dihapus dan bisa dia bisa diubah, biasanya dia bisa ditetapkan baru dan seterusnya, bisa. Bisa? Bisa. Tapi kata Allah kemudian wa indahu ummul kitab, dan Allah memiliki di sisinya induk kitab. Paham? Induk kitab di sini apa maksudnya? Lauh mahfuz. Yang mana lauh mahfuz ini yang disebut sebagai takdir mubram atau takdir mutlak. Ini takdir untuk segala sesuatu sampai hari kiamat secara rinci atau global, itu sudah ada di lauh mahfuz, yang mana Allah Ta'ala menciptakan kolam. Kolam bahasa Arab, bukan kolam bahasa kita. Kolam pada air berarti, Ustaz. Betul, memang ada di antara awal-awal makhluk selain kolam adalah air dan ars. Betul. Ya, betul itu. Tapi maksudnya kolam ini pena. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kolam ini untuk menulis. Yaitu maqadir, takdir-takdir sampai kiamat sejak saat itu. Oke? Nah, ini yang disebut ummul kitab. Ummul kitab di sini maknanya adalah bukan Al-Fatihah, bukan. Ummul kitab di sini lauh mahfuz. Memang Al-Fatihah ummul kitab, nama lainnya ummul kitab, tapi bukan itu maksudnya. Ummul kitab berarti dalam Islam ada dua makna. Imma maknanya lauh mahfuz, imma maknanya Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah disebut ummul kitab, induk kitab? Karena Al-Quran semua komponen itu kembali ke Al-Fatihah juga secara global di Al-Fatihah. Kenapa lauh mahfuz disebut ummul kitab? Karena semua rincian takdir di dunia ini yang berubah atau yang tetap, itu semua perubahan atau tetapnya itu sudah ada di lauh mahfuz. Paham ya ikhwan? Baik. Sekarang takdir yang ada di tangan malaikat, tercatat di tangan malaikat, tadi apa? Rizkinya. Oke? Kemudian umurnya, ajalnya ya. Kemudian amalnya gimana? Kemudian apa? Baik, sengsara atau bahagia akhirannya. Oke. Empat ini bisa berubah enggak? Bisa. Contoh rezekinya. Apa ada enggak amal yang bisa membuat rezeki itu bertambah, ikhwan? Ada. Sedekah bisa? Sedekah. Silaturahim. Tadi enggak pernah silaturahim, seret banget rezekinya. Tapi kemudian dia pergi ke encangnya. Ya, encang. Encang bilang, gue tahu lo mau ngapain, berapa? Nah, kan gitu. Udah, rezeki ngambil tuh. Udah dah, nah ini 1 juta diambil. Kapan cang ya, enaknya bayarnya cang ya? Udah, lo gak usah bayar, gue tahu lo gak bakal bayar. Udah, buat lo aja. Kan? Rezeki ngalir kan? Gara-gara silaturahim. Ya. Yang tadinya seret, kemudian berubah menjadi Allah Ta'ala takdirkan ngalir. Situ. Perubahan rezeki. Silaturahim bisa seperti itu, untuk bisa sedekah juga bisa membuat rezeki bertambah. Baik. Itu satu. Kemudian apa lagi? Ajal, ya. Ajalnya. Baik, bisa enggak ajalnya ini berubah gara-gara silaturahim? Bisa. Kata Nabi SAW, "Man sarrahu ayyubsatu lahu fi rizqihi wa yunsalahu fi atharihi atau fi umrihi dalam riwayat lain, falyasil rahimah." Siapa yang kepengin dibentangkan rezekinya, rezeki, dan dipanjangkan umurnya. Panjang umur di sini para ulama sebagian mengatakan panjang umur secara hakiki pun umurnya panjang, artinya tadinya asli ini orang udah mati ini tahun sekian, tapi karena sebelumnya dia silaturahim, Allah Ta'ala perintahkan malaikat untuk memanjangkan umurnya. Yang tadinya malaikatul maut sudah bertugas, ini tanggal sekian, detik sekian, kamu bakal cabut nyawa dia, ditunda, pending. Kenapa? Karena silaturahim. Bisa gak gitu? Bisa. Iya. Orang kalau banyak temannya, insya Allah panjang umur, Pak. Saudara banyak, dekat sama saudara, insya Allah panjang umur. Tapi kalau memang Allah kehendaki kemudian umurnya sekian, dan tetap di lauh mahfuz, walaupun dia silaturahim, ya bisa juga, terserah Allah. Kan Allah Ta'ala, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Gitu loh. Terserah Allah gitu. Tapi kaidah asalnya Allah itu maha pemurah di bab ini, dipanjangkan umurnya. Cuman kembali kepada Allah ya. Yaitu jangan kita merasa pasti memastikan, saya bulan ini saya udah apa? Silaturahim kencang, cingnya babe semuanya udah. Iya. Insyaallah saya enggak bakal mati 2019. Habis ngomong gitu mati dia. Ya, enggak bisa ngomong kayak gini, enggak bisa. Dia hanya berharap ya Allah semoga panjang umur saya dalam keberkahan. Gitu, enggak bisa memastikan. Iya, kemudian sengaja ya ke tebing lompat, enggak bakal mati saya. Orang habis silaturahim gitu kan? Iya, ya mati dia lah gimana? Jadi enggak gitu pemikirannya. Ya, itu serahkan aja kepada Allah. Oke, kemudian dua tadi udah, ya takdir berubah dengan itu. Apa tadi amalan? Bisa enggak seseorang yang tadinya amalannya baik berubah menjadi buruk atau sebaliknya? Bisa? Bisa. Yang tadinya Allah Ta'ala bantu dia untuk keburukan, astagfirullah. Allah bantu dia untuk kebaikan, tiba-tiba Allah jadikan dia sengsara dengan keburukan amalannya. Bisa? Bisa. Bisa. Orang bisa berubah dan takdir terhadap orang untuk takdir rinci ini bisa berubah. Bisa juga berubah karena amalan, bisa? Bisa. Bisa juga berubah karena doa. Bisa. Baik doa dia sendiri yang doain atau orang lain. Baik doa kebaikan atau doa nyumpahin. Ya kan? Bisa. Doa kebaikan misalnya antum habis ketemu orang tua, antum kasih orang tua ya rumah, Bu, nih rumah kuncinya sekalian. Seneng enggak kira-kira orang tua? Ya kunci rumahnya ibu orang tuanya juga gitu. Ini kan kunci rumah saya. Ya dikasih kemana Bu, enggak bercanda Bu ya. Ini duit Bu baru alhamdulillah baru dapat rezeki sih. Ibunya senang, ya Allah anakku walaupun kayak gini ternyata baik, ya Allah. Ya Allah jadikan dia anak yang rajin sholat walaupun tadinya begini. Tapi orang tuanya enggak doain di depan anaknya. Pas lagi tahajud doain, ya Allah jadikan anak saya sholat. Besok jadi sholat ya. Bisa, bisa. Tadinya amalan jelek semua tiba-tiba jadi dapat hidayah. Bisa, bisa itu seperti itu. Bisa. Dan kemudian Allah permudah dia untuk ke amalan-amalan yang baik. Bisa seperti itu. Karena doa. Begitu juga dengan karena doa jelek. Bisa seseorang berubah. Tadinya dia tuh anak soleh. Tapi suatu ketika dia menzalimi seseorang. Dia sholat rajin, baca Quran, tahajud, dan seterusnya. Tapi kemudian terdengar azan. Ya. Tapi kemudian dia suatu ketika berkhianat pada temannya. Berkhianat pada temannya. Bukan temannya, teman jauh. Dia minjem duit 2 juta, habis itu hilang, diblokir nomor temannya. Temannya doain, ya Allah, mudah-mudahan celaka itu orang. Atau mudah-mudahan dia menyimpang, ya Allah, biar dia tahu apa rasanya. Tahu-taunya dia menyimpang beneran. Bisa seperti itu. Maka wattaqi da'watal mazlum. Jauhilah, hati-hatilah doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Tidak ada penghalang antara doa orang terzalimi dengan Allah. Maksudnya terjawab. Nah, doa ini bisa enggak merubah dia nih? Bisa dengan izin Allah Ta'ala. Dan yang keempat, apa tadi yang keempat? Akhirnya husnul khatimah atau husnul khatimah. Enggak. Ada orang tadinya kelihatannya amal soleh banget. Taunya tiba-tiba dia su'ul khatimah. Bisa? Bisa. Bisa berubah. Ya, jadi malaikat sendiri yang di tangannya itu ada catatan empat hal ini, malaikat pun tidak bisa memastikan apakah ini berubah atau tidak nanti. Bisa jadi berubah. Enggak? Gitu. Ini yang menunjukkan bahwasanya hanya Allah yang mengetahui keesokan itu bagaimana. Ya, malaikat yang meniup sangkakala Israfil, ya, itu tahu nggak kapan? Beliau tahu nggak kapan kiamat? Nggak tahu. Padahal itu tugasnya beliau loh, meniup sangkakala. Ya, yang petugas meniup sangkakala saja nggak tahu kapan bakal disuruh. Apalagi kita, ya kan? Gitu. Dan kapan kiamat itu sudah tahu nggak Allah Ta'ala? Allah udah tahu. Allah sudah tahu kapan. Sudah ada ketetapan Allah Mahfud. Sudah ada semuanya. Begitu. Sampai sini paham insya Allah tentang takdir ya. Taib. Azan atau apa ini? Azan ya? Hah? Masih 3 menit lagi. Taib ikhwan, yang ada pertanyaan segera ditulis. Nanti ba'da isya kita jawab pertanyaan juga akhwat. Ya. Itu tadi pembahasan tentang takdir. Dan itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebenarnya pembahasan tentang takdir ini bisa panjang, tapi agak rumit juga. Sehingga kita berikan di sini yang agak mudah saja. Dan apa yang terjadi di bumi ini, di semesta ini, semua sudah Allah takdirkan baik atau buruknya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kehendaki, sudah Allah Ta'ala takdirkan. Ya, kita teruskan nanti ba'da isya insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Ba'd, di kitab syarahnya disebutkan beberapa firman Allah Azza wa Jalla, di antaranya di surat At-Takwir, liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasyauna illa ay yasha' Allahu rabbul alamin. Itu bagi siapa di antara kalian yang mau istiqamah, dan kalian tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Rabb semesta alam. Nah, baik. Di sini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala memiliki masyiah, yaitu kehendak, dan manusia juga memiliki masyiah, yaitu kehendak. Yang mana kata para ulama, kehendak manusia inilah yang menjadi mana qut taklif, yaitu sasaran pembebanan. Artinya, seseorang akan dihisab sesuai dengan keinginan dia, yaitu sesuai dengan hati dia. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi apa yang seseorang kehendaki, ketahuilah kehendak dia itu bukan kehendak yang bersifat independen. Ya, tetapi kehendak yang bersifat terikat dengan di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa melakukannya atau tidak itu tergantung dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu. Manusia bisa melakukan sesuatu itu tidak secara independen, tidak secara mutlak, melainkan dia bisa melakukannya karena Allah Ta'ala telah mentakdirkannya, baik atau buruk kelakuan tersebut. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu bagaimana dengan hisab di hari akhir? Sesuai dengan pertama, niatnya dia. Kedua, apa yang dia lakukan? Dua hal itu. Seseorang akan dihisab. Niatnya dia berarti ikhtiar dia, iradah dia. Iradah itu keinginan di hati dia. Jadi manusia memiliki apa? Memiliki keinginan. Tetapi keinginan tersebut tidak bisa menciptakan perbuatan secara mutlak, secara independen, tidak bisa. Melainkan Allah lah yang mentakdirkan apa yang dia inginkan terjadi atau tidak terjadi. Bahkan keinginan dia sendiri itu ada, yaitu Allah yang mentakdirkannya. Paham gak ikhwan? Ada gak orang yang tidak mau istiqomah? Banyak. Ada orang-orang yang tidak mau sholat? Banyak sekali. Tidak maunya sholat mereka ini, ketidakmauan dalam hati mereka ini, makhluk atau bukan? Makhluk. Allah ciptakan ketidakmauan itu. Ya, taib. Ada gak orang yang mau sholat? Banyak, alhamdulillah. Di antara kita. Kemauan kita untuk sholat, kemauannya ini, siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Berarti kemauan kita ini enggak independen, melainkan di bawah kehendak Allah juga gitu loh. Tetapi bedanya kemauan kita ini bakal diganjari pahala, padahal cuman kemauan doang. Pengen sholat. Tiba-tiba lagi nyantai di rumah hari Ahad. Ya. Lihat WhatsApp, ada jadwal kajian. Deket nih jam 9 nih. Pengen ke pengajian. Keinginan berbuat baik ini siapa yang mengadakan? Allah Subhanahu wa taala. Berpahala enggak? Berpahala. Jadi apa yang di hati itu menjadi sasaran pembebanan, menjadi pahala atau bisa jadi dosa. Taib. Urusan nanti dia kemudian jadi atau enggak ke kajian, ya. Itu siapa yang kehendaki? Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia jadi jalan ke pengajian. Lancar, normal semuanya itu. Siapa yang mentakdirkan? Allah Ta'ala takdirkan semua. Atau misalnya dia udah pengen ke kajian tapi qadarullah enggak jadi. Ada telepon dari orang tuanya sakit. Akhirnya dia jadinya apa? Ke rumah orang tua. Ya ini berarti apa? Semua ini takdir Allah. Makanya yang kita inginkan belum tentu terjadi. Gitu kan? Tapi yang Allah inginkan, nah, pasti atau tidaknya sebentar. Yang Allah inginkan pasti terjadi enggak? Belum tentu. Ada yang iya, ada yang pasti, ada yang tidak. Tergantung dengan iradah apa. Allah Ta'ala ada padanya tersifat iradah. Iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Kalau iradah kauniyah, kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menginginkan sesuatu, kauniyah, keterjadian sesuatu Allah inginkan terjadi, kun, jadilah. Fayakun, khalas, jadi ya. Ini berarti keinginan Allah yang pasti terjadi. Keinginan iradah apa? Kauniyah. Kalau iradah syar'iyah, yaitu keinginan Allah secara syar'iyah, secara syariat, Allah Ta'ala menginginkan semua manusia untuk bertakwa. Syar'iyah tidak? Syar'iyah. Tapi ternyata ada yang kafir. Allah menginginkan dia kafir enggak? Enggak. Allah menginginkan dia ini beriman. Maka ini iradah apa namanya? Syar'iyah. Yang mana bedanya iradah kauniyah dengan iradah syar'iyah adalah, di antara perbedaannya, iradah kauniyah itu pasti terjadi karena Allah menginginkannya secara kesemestaan, keterjadian. Tapi karena kauniyah itu artinya jadi, keinginan yang pasti jadi gitu loh. Tapi kalau iradah syar'iyah, keinginan Allah dari segi sisi syar'i yang kalau ditunaikan oleh makhluknya maka mendapat pahala, kalau dilanggar mendapat dosa. Tapi apakah semua manusia itu menunaikan keinginan Allah secara syar'i? Tidak. Ya kan? Allah ingin enggak ada kezaliman di muka bumi ini? Enggak ingin. Pengennya terjadi apa? Islam semuanya, semua dikehendaki, pengen Allah Ta'ala ingin semuanya itu kembali ke jalan yang benar, ya kan? Tapi enggak semuanya. Kemudian berarti ini ada keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mesti terjadi. Tetapi ketidakterjadian hal tersebut dari segi syar'i itu juga di bawah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham enggak antum, ikhwan? Pusing? Ya, ya udah, itu yang Anda bisa lakukan untuk antum, ikhwan. Sebenarnya bisa kita lanjutkan pembahasan yang baru saja Anda jelaskan sampai Anda paham. Ya, tapi Anda khawatir aja gitu. Ya. Allah Ta'ala memerintahkan salat atau gini, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, ya kan? Surah Al-Baqarah. Wahai manusia, manusia semuanya enggak disuruh? Semua manusia ya? Semua manusia. U'budu rabbakum, sembahlah Allah. Maksudnya berarti bertauhidlah kalian, ya enggak? Ah, semua manusia wajib enggak bertauhid? Allah ingin enggak semua manusia itu bertauhid? Tetapi terjadi enggak? Ini berarti keinginan apa namanya? Iradah syar'iyah. Oke? Okay? Nah, kemudian alhamdulillah antum bertauhid. Antum bertauhid, berarti antum telah apa namanya? Menunaikan apa yang Allah Ta'ala inginkan dari iradah syar'iyah. Keinginan yang sifatnya syar'i, yang berpahala. Yang berpahala jika ditunaikan oleh hambanya. Okay? Dan antum bisa dapat hidayah ini, antum bisa istiqomah, antum bertauhid. Ini ditakdirkan enggak sama Allah? Ah, berarti ini yang versi ini adalah iradah kauniyah. Ngerti enggak? Hah? Antum menunaikan kewajiban beriman kepada Allah, tauhid. Ya, ini berarti antum telah menunaikan apa yang Allah inginkan dari segi iradah syar'iyah. Berpahala, berpahala. Dan antum bisa bertauhid seperti ini, siapa yang mentakdirkan? Allah. Maka ini bagian dari iradah kauniyah. Paham ya? Baik. Kemudian ada orang yang kafir kepada Allah. Diperintahkan beriman. Berimanlah kalian. Ya. Enggak mau beriman. Kufur kepada Allah. Allah menginginkan enggak dia beriman secara syar'i, ya. Pengen Allah menginginkan dia beriman secara syar'i, iradah syar'iyah. Tapi dia kemudian tidak ingin beriman orang ini. Baik. Tidak inginnya orang ini beriman itu ditakdirkan oleh Allah, tidak? Ditakdirkan oleh Allah. Maka ini masuk iradah apa? Kauniyah. Ngerti enggak? Sebagian ngerti, sebagian enggak. Yang enggak ngerti insyaallah suatu saat bakal ngerti, ikhwan, ya. Pemahaman seperti ini penting, ya. Ini pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pemahaman seperti ini penting. Insyaallah pada suatu saat yang belum ngerti insyaallah ngerti. Enggak harus dipaksakan malam ini juga ngerti. Harus maksa diri enggak nanti. Ilmu itu perlu pendewasaan, ya. Perlu pendewasaan. Kadang-kadang awal-awal belum ngerti, nanti lama-lama seiring berjalannya waktu tambah enggak ngerti, ya. Enggak, insyaallah seiring berjalannya waktu insyaallah tambah dewasa, tambah sering ngaji, tambah ngerti. Ya rata-rata dari kita itu dulunya awal-awal tuh bingung dengar kajian ini misalnya. Dengan kajian fikih muamalat misalnya, dengan istilah-istilah apa sih, boror, maisir, qimar, apa coba tuh, asing ya. Tapi lama-lama mulai perlahan-lahan karena sering ngikutin, akhirnya ngerti, lumayan. Setahun ngerti, dua tahun ngerti, tiga tahun ngerti, empat tahun jadi ustaz. Masya Allah ya. Ya bisa antum jadi ustaz. Taib, itu cukup untuk materi sampai situ aja. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa benar? Insyaallah benar, insyaallah. Ya, apa benar kalau takdir yang bisa diubah itu sebenarnya sudah ditakdirkan? Sahih. Takdir yang berubah sudah ditakdirkan. Perubahan takdir rinci yang di catatan malaikat, perubahannya, geserannya, perubahannya sudah ditakdirkan oleh Allah. Tercatat di Lauh Mahfuz. Dari sini paham lengkap ya? Iya, kalau di catatan malaikat dia wafat pada tanggal sekian. Ternyata Allah ubah. Keadaan perubahan seperti itu sudah ada ditakdirkan di Lauh Mahfuz. Bahwasanya pada tanggal sekian akan terjadi perubahan takdir di bumi ini, di orang ini dan seterusnya. Jadi, takdir yang bisa dirubah itu sebenarnya memang sudah ditakdirkan. Jadi ada namanya takdir mubram dan ada takdir muallaq. Takdir mubram itu yaitu takdir mutlak yang ada di Lauh Mahfuz. Takdir muallaq yaitu takdir yang tergantung. Ya, dia itu takdir rincian yang ada di catatan malaikat. Gitu ya? Kira-kira kiamat kapan terjadinya itu? Takdir mubram mutlak atau takdir muallaq? Di Lauh Mahfuz ada enggak? Ada. Tapi di catatan malaikat enggak ada. Seperti yang tadi Nabi bilang, malaikat Israfil peniup sangkakala saja tidak tahu kapan. Ya. Maka yang tahu hanyalah Allah. Innallaha 'indahu 'ilmus saah. Allah taala yang mengetahui ilmu as-saah. Baik, di ayat berikutnya, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada jiwa yang tidak tahu, tidak ada jiwa yang mengetahui apa yang besok dia dapatkan. Taib, wa ma tadri nafsun, nafs ini nakirah tanpa alif lam. Dan kemudian ada makna fiyah, nakirah fi siyaqin nafi. Dalam usul fikih ini berarti umum. Nafs ini jiwa. Jiwa itu mencakup siapa? Manusia doang? Binatang juga enggak? Tidak ada sesejiwa pun. Nah, gitu kan? Sesejiwa pun. Benar enggak itu bahasanya, ikhwan? Tak satu pun di sini manusia, jin, binatang, malaikat pun begitu. Ya? Manusia, jin, binatang, malaikat tidak ada yang tahu apa yang akan mereka dapatkan esok hari, ya enggak? Iya. Sampai malaikat enggak tahu. Sampai malaikat enggak tahu besok itu malaikat ini bakal Allah apakan, enggak tahu. Enggak tahu. Manusia juga begitu, jin juga begitu, binatang juga begitu. Wama tadri nafsun, umum, nafs ini umum, semua yang bernyawa, semua yang berjiwa. Kira-kira malaikat bernyawa enggak ada roh? Roh. Jin ada roh, manusia ada roh, binatang ada roh. Tidak ada satupun dari semua itu yang tahu besok ini bagaimana Allah akan memperbuat untuknya. Wallahu alam. Allahu. Wama tadri nafsun madza taksibu ghadan. Wama tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi bagian mana dia akan mati. Lalu siapa yang tahu sekarang? Allah Ta'ala. Lalu terus bagaimana kemudian di catatan malaikat itu namanya takdir tafsil, takdir rinci yang mu'allak, yang bisa berubah. Tapi apa yang Allah ketahui di Lauh Mahfuz sana itu tidak bisa berubah. Dan segala perubahan yang ada di takdir rincian ini, segala perubahan yang ada di takdir di catatan malaikat ini, segala perubahannya sudah tertera perubahan tersebut di Lauh Mahfuz. Ana ulang-ulang terus itu sampai antum paham. Paham gak kira-kira insyaallah ikhwan? Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Ustaz, saya masih bingung ya. Mengenai takdir dapat berubah yang ada di catatan malaikat. Sebab yang saya pahami malaikat adalah makhluk Allah yang patuh terhadap apa yang Allah perintahkan. Betul? Betul semua itu. Takdir bisa berubah, takdir yang di catatan malaikat bisa berubah. Allah suruh, Allah Ta'ala ubah bisa. Malaikat pun juga patuh sama Allah. Sebab yang saya pahami hadis tentang penetapan ahad manusia, penetapan empat hal manusia dalam rahim adalah sesuatu yang telah ditetapkan secara pasti berdasarkan kesempurnaan ilmu Allah. Allah Maha mengetahui yang sebelum dan sesudah, maka penetapan akan takdir tersebut berdasarkan ilmu Allah. Tolong Ustaz, Masya Allah, tolong lebih dijabarkan agar lebih memperluas cakrawala berpikir saya mengenai masalah takdir ini. Sudah saya jabarkan tadi ya. Sebelum pertanyaan ini dibaca, itu ya jawabannya ya. Jadi justru dengan adanya perubahan takdir rinci yang disebut takdir mu'allaq ini menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah dan terbatasnya ilmu makhluk. Malaikat mengetahui dengan catatan takdir dia nanti gimana rizkinya, ajalnya, umurnya apa, baik atau buruknya orang ini, khotimahnya gimana, itu Allah berikan seperti itu. Malaikat pengetahuan itu, malaikat mengetahui itu, tapi bisa saja ada perubahan, bisa saja ada perubahan. Ada nggak seseorang sekarang, malaikat Jibril misalnya menelaah lauh mahfuz, mungkin nggak? Enggak. Lauh mahfuz itu rahasia Allah Ta'ala. Tidak ada makhluk dari malaikat, jin, manusia, apalagi binatang yang mengetahui takdir mubram ini, yaitu di lauh mahfuz. Tetapi malaikat Allah Ta'ala titipkan ilmu kepadanya mengenai takdir mu'allak yang tercatat di catatan mereka. Tapi takdir tersebut pun bisa berubah karena ada sebab, ya, karena ada sebab. Jadi enggak gitu aja berubah, enggak. Dan memang sebab itu terserah Allah, tapi ada sebab. Silaturahim, ya enggak? Sebab. Baik, malaikat ketika malaikat ini meniup ruh kepada ini. Nah, kepada rahim ini. Kemudian Allah perintahkan untuk mencatat empat hal tadi. Baik. Malaikat tahu enggak bakal ada yang berubah? Enggak tahu. Malaikat hanya menuruti apa? Disuruh catat ya udah. Iya kan ya? Adapun nanti berubah atau enggak, itu enggak tahu malaikat, dan Allah tahu ada berubah atau enggak dan bisa berubah. Nah, nanti ketika berubah catatan tersebut, misalnya malaikat maut tadinya ditugaskan untuk mematikan orang ini pada tanggal sekian, jam sekian, detik sekian, sudah matikan. Ternyata Allah Ta'ala hapus, jangan, dia telah silaturahim kalian. Berubah. Malaikat mau protes enggak? Ya Allah, kan udah segini ajalnya. Kenapa kok diubah lagi? Ngeluh enggak kemudian malaikat, ya Allah, ini masa berubah-ubah terus? Enggak, anu, malaikat taat. Dengan perubahan ini malaikat akan terus taat. Terus taat, selalu taat. Ya begitu ya. Ya mudah-mudahan paham ikhwas sekalian. Di antara yang membuat kita itu susah paham adalah menganggap ini berat. Padahal memang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan para jemaah selalu dalam lindungan Allah. Allahumma amin. Dan juga antum yang menulis ini. Bagaimana dengan kata-kata yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya, yang sering kita dengar di akhir ceramah atau sambutan? Apakah ini salah satu salah atau benar? Apakah ini meyakini takdir buruk? Baik. Ada di antara salaf yang berkata seperti ini, tapi Anda tidak hafal riwayat dari kitab apa, tapi ada memang ya, yang benar, yang hak itu dari Allah dan yang salah itu dari saya atau dari syaitan. Tetapi kalimat ini kalimat bersayap. Kalimat bersayap. Sebagian ulama ada yang mengingkari perkataan seperti ini. Ya, ada yang mengingkari perkataan seperti ini. Karena perkataan saya ini ambigu. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya. Dikhawatirkan dari ini kalimat yang mana yang ambigu di sini? Kalimat keduanya, yang salah datang dari saya atau syaitan. Seolah-olah yang salah itu ya memang saya yang menciptakannya. Memang saya mentakdirkannya gitu. Paham gak ikhwan? Ini seolah-olah seperti akidah Mu'tazilah. Allah tidak mentakdirkan yang buruk gitu loh. Karena kesalahan maka ini dari saya bukan dari Allah Ta'ala. Nah, gitu kan? Tapi ada juga hadis yang menunjukkan keburukan tidak dinisbatkan kepada engkau. Ada hadisnya. Nah, taib, kita integrasikan saja, wallahu a'lam. Kalimat seperti ini boleh, asal tidak diyakini bahwasanya takdir buruk itu bukan Allah yang takdirkan. Kalimat seperti ini boleh. Ya, jika ada kebenaran maka itu semua dari Allah sebagai pujian kepada Allah, ya, kita mengisi sebagai pujian kepada Allah dan sebagai apa? Sebagai penetapan bahwasanya Allah mentakdirkannya. Kemudian kita bilang apa berikutnya? Adapun yang salah, keburukan itu memang karena diri saya. Ini maksudnya apa tafsirannya? Karena saya ini orang yang penuh khilaf, itu maksudnya. Ya, ini berarti maksudnya apa? Tawadhu tanpa bermaksud menafikan takdir Allah untuk hal-hal yang buruk. Allah mentakdirkan hal yang buruk secara nisbi, ya. Takdirkan hal yang buruk. Misalnya kita salah, misalnya. Apa hukum membanting anak kambing di depan emaknya, misalnya? Enggak apa-apa, itu main-main. Misalnya saya bilang itu, astagfirullahaladzim, salah, kan? Ini kan fatwa yang ngawur. Salah enggak ini? Salah. Buruk enggak ini? Buruk. Ini ditakdirkan oleh Allah enggak? Ditakdirkan oleh Allah. Tapi enggak bisa kita bilang, afwan akhi, anda tadi ngomong kayak gitu ya karena Allah mentakdirkan anda kayak gitu. Kira-kira gimana, ikhwan? Enggak bisa kan kita ngomongin, ya itu keburukan, jangan dinisbatkan kepada Allah, emang situ aja yang salah. Tetapi memang Allah yang mentakdirkan. Paham enggak, ikhwan, di sini? Ada orang ngerampok, gerombolan si berat, ngerampok, ya. Ngerampok, Masya Allah, ya. Habis itu ngerampok ketangkap polisi. Ya, polisinya nanya, kenapa antum? Polisinya nanya ke penjahat antum. Kenapa aku antum merampok, ya, ikhwan? Ya. Maka para ikhwan perampok ini bilang, qadarallahu ma syafa'ala. Karena sesuatu yang buruk, kita bilang qadarallahu ma syafa'ala. Allah telah mentakdirkan dan apa yang Allah kehendaki maka Allah akan perbuat. Kira-kira gimana, ikhwan? Berarti menisbatkan perampokan ini seolah-olah memang Allah menghendaki adanya perampokan ini dengan kehendak syar'i gitu. Nah, di sini makanya dia bilang, afwan, memang kita kami merampok, ini kesalahan kami. Benar enggak kalimat ini? Benar, ya? Mengakui kesalahan dirinya, kan? Benar. Tetapi apakah dengan mengakui kesalahan ini berarti kita mengatakan bahwa ini bukan takdir Allah? Nah, enggak juga, gitu loh. Jadi di sini ada bab tawadhu', mengatakan yang benar itu datang dari Allah, adapun yang salah memang itu dari saya atau dari syaitan, sebagai bab tawadhu', mengiktiraf, mengakui kesalahan diri sendiri tanpa bermaksud menafikan takdir Allah terhadap keburukan tersebut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beberapa tahun yang lalu istri saya hamil yang kedua. Nah, istri ini istri yang keberapa nih, ya? Istri saya hamil yang kedua. Saat USG kira-kira usia kandungan 6 bulan terindikasi kelainan kandungan yang berdasarkan prediksi dokter kemungkinan untuk bisa hidup 50-50 berdasarkan USG. Dan di usia kehamilan 8 bulan kurang 1 minggu harus dilahirkan dengan proses operasi sesar. Akibat ada kontraksi setelah bayi itu lahir dalam keadaan tidak bernyawa, Allah musta'an. Satu, apakah itu kelahiran dipaksa? Dua, apakah ada kewajiban akikah? Semoga Allah Ta'ala pertemukan penanya ini dengan anaknya, insyaallah, yang mana anak ini sudah bernyawa, dan semoga Allah pertemukan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada beberapa hadis berkaitan dengan wafatnya anak itu, insyaallah bisa penyejuk hati untuk orang tuanya. Silakan buka kitab Al-Adab Al-Mufrad, ya. Kira-kira hadis seratusan, awal-awal seratusan itu ada beberapa hadis berkaitan dengan ini, insyaallah. Apakah itu kelahiran dipaksa? Ikhwan, di sini kalau memang itu ijtihad dokter, ya, maka kita kembali ke ahlu ilmu, yaitu kepada dokter itu sendiri, ya. Kita ikuti saran mereka. Kalau ternyata terjadi kesalahan, kita maklumi karena itulah manusia, selama mereka memang tidak teledor. Apakah ada kewajiban akikah? Kewajiban akikah tidak ada. Memang akikah itu tidak diharuskan, ya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya akikah itu tidak bersifat wajib. Ya. Baik. Terlebih ini sudah wafat. Wallahu'alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami baru saja dikaruniai anak laki-laki. Masya Allah, alhamdulillah. Syuf, lihat tuh pertanyaan. Ini hal yang apa? Takdir? Baik atau buruk yang ini? Yang sebelumnya ini? Takdir? Takdir baik atau buruk? Antum bilang takdir baik, bahaya antum. Takdir baik atau buruk ini? Kehilangan anak ini, takdir baik atau buruk? Takdir baik. Takdir buruk. Yang buruk itu yang ditakdirkan atau yang mentakdirkan? Yang ditakdirkan, ya. Sekarang ada kertas berikutnya, pas banget ini. Baru dikarunia anak laki-laki. Takdir apa? Masya Allah. Tuh lihat. Keberadaan dua kertas ini bersandingan, takdir apa? Takdir baik, ya. Iya, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdir baik, takdir buruk. Baik, ya? Baik. Sekarang yang mentakdirkan anak lahir, Allah taala. Yang mentakdirkan anak ini wafat, Allah Subhanahu wa taala. Ya? Nah, gitu. Dan ini takdir apa? Iradah apa? Syar'iyah atau kauniyah? Kauniyah. Gitu, ya. Mohon doanya agar anak kami jadi anak yang soleh. Semoga Allah Ta'ala jadikan anak penanya ini anak yang soleh dan hafiz Quran dan juga hadis. Bolehkah akikah anak kami digabungkan dengan akikah ayahnya, mengingat ayahnya belum diakikahin? Alhamdulillah, Ustaz. Dengan potong 4 kambing. Ya, kalau terpisah dua-dua gak masalah. Dan pelaksanaannya 2 hari sebelum Idul Adha, karena hari tersebut 7 hari setelah melahirkan, boleh-boleh. Jadi 4 kambing, ya, sang ayah 2, anak 2. Ya, anak ayahnya kan laki-laki kan, ya? Ya udah berarti 2, ya. Ya, 2, 2. 4 kambing. Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Berarti berapa tuh? 3,5 juta kali 4. Masya Allah, ini udah habis 14 jutaan. Masya Allah, ajib. Jangan lupa kasih ustadznya, ya. Kasih ustadz yang dekat-dekat sini aja. Ini kenapa kok tentang kelahiran semua, apakah hukum mencukur rambut bayi perempuan dan apakah mencukurnya dengan gunting atau dikrop? Masya Allah, dikrop. Dan kropnya itu bukan pakai krokan gini, pakai krokan tukang cukur tuh yang masih gini. Kira-kira gimana kalau dikrop, Ikhwan? Enggak, pengalaman antum gimana, Ikhwan? Dasi itu loh dikrop, gimana kira-kira? Ya, semampunya, kalau misalnya ini enggak. Kalau misalnya memang dia mau cukur-cukur enggak usah, ya dikrop itu kalau dia takutnya gimana? Anak enggak kebayang kok dikrop, soalnya kalau bayi masih baru lahir seperti itu. Anak kulihat semampunya dia, ya. Mungkin bisa ditanya kepada yang lebih paham masalah ini. Anak enggak bisa, takut salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, afwan, di luar tema. Anak pikir dari tadi di luar tema terus perasaan. Apakah bisa membayar fidyah dengan memberi makan anak yatim di panti asuhan atau boleh ke fakir miskin saja? Anak yatim di panti asuhan itu enggak mesti miskin, ya. Panti asuhan, ya, tempat untuk mengasuh. Ini mengasuh karena mereka masih kecil, bukan karena mereka miskin. Ada memang yang miskin. Kalau ama yang miskin bisa. Fakir dia, yatim, fakir lagi, maka itu lebih bagus lagi karena lebih butuh mungkin. Tetapi gak, fakir miskin, pokoknya yang penting fakir atau miskin, ya, yang memang kebutuhannya itu nggak mencukupi karena pengeluarnya lebih banyak daripada pemasukannya, maka ini berhak untuk mendapatkannya. Adapun anak yatim, ya belum tentu miskin, mungkin warisannya banyak, ya fakir miskin aja, ya, karena disuruhnya fuqara dan masakin. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ust, ya. Mohon nasihatnya kalau saya hendak silaturahim ke orang tua, istri seolah-olah tidak atau kurang mendukung dengan alasan bersikaplah adil kalau berkunjung kepada orang tua mertua. Mohon pencerahannya Ustaz. Syukran. Alhamdulillah istri Anda tidak seperti ini, ya. Alhamdulillah. Istri antum gimana? Bagus insyaallah, ya. Alhamdulillah istri kita tidak seperti ini. Begini wahai bu istri, ya, suami itu milik emaknya, ya. milik anti juga memang, tapi asalnya milik emaknya, dan hak dia, hak emaknya atasnya itu besar, yaitu bakti. Sedangkan hak anti lebih berpihak kepada suami, hak suami itu lebih berat daripada hak orang tua anti terhadap anti. Maka di sini kita bisa memati matematikanya mudah insyaallah. Ya. Kalau misalnya suami itu hak orang tuanya besar atasnya, maka dia punya kewajiban berbakti. Berbakti ini enggak mesti nafkah. Minimal berbaktinya silaturahim. Ya, silaturahim. Kalau nafkah itu tergantung dengan kondisi. Adapun nafkah, hak istri lebih besar daripada hak orang tua. Nah, ini penting nih. Karena sebagian ikhwan ini salah. Kalau nafkah, hak istri lebih besar, lebih didahulukan daripada hak orang tua jika terjadi ketertabrakan. Ya, hak istri lebih diunggulkan dan hak anak lebih diunggulkan daripada hak orang tua. Tapi dalam hak berbakti, maka hak orang tua lebih diutamakan daripada hak istri. Gitu. Adapun istri, hak suami lebih diutamakan dibandingkan hak orang tuanya. Gitu ya. Itu, hitung sendirilah. Tadi yang di sini, istri ini membutuhkan apa? Pertama, takwa kepada Allah. Kedua, mindsetnya dibenerin dengan mindset yang tadi. Ya. Yaitu hak orang hak berbakti itu orang tua suami berhak mendapatkannya dari suami anti. Tapi hak nafkah, anti mendapatkannya lebih berhak daripada orang tua dia. Adapun anti, hak suami itu lebih berhak untuk Anda tunaikan dibandingkan hak orang tua. Begitu. Nah, dengan pengetahuan ini, maka seorang suami memiliki amanat untuk menafkahi anti dan juga untuk berbakti kepada orang tuanya. Maka jangan egois dengan minta nafkah dengan haknya, ini hak saya nafkah, tapi kemudian anti kurang respect dengan dia, lebih condong menafkahi atau bukan menafkahi, berbakti pada orang tuanya. Kemudian kalau dibilang bersikaplah adil ya antar orang tua, karena ibuku ibumu juga, kata istri, ya enggak, biasa gitu kan, ibuku ibumu juga, kalau memang kamu suka emas, rajin ziarah ke orang tua emas, maka kenapa kok mertua kok enggak gitu, paham enggak maksudnya? Adil dong, taib. Kalau memang disebut adil, maka yang lebih adil, yang disebut adil, adil itu bukan adalah, itu bukan tasawi. Adil, adil, sama, beda. Ya kan? Persamaan itu belum tentu keadilan. Warisan untuk laki-laki dua kali lipatnya perempuan. Adil enggak? Sama enggak? Enggak. Kalau emang mau disebut adil, kita ikut keadilan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya dia memiliki, orang tuanya memiliki hak atasnya untuk ditunaikan. Tetapi mertua anti, haknya lebih kecil untuknya. Paham? Ini suami ya, jangankan suami, istri aja, hak orang tuanya istri itu lebih besar haknya suami. Apalagi suami kepada mertuanya. Enggak? Maka lebih kecil lagi haknya. Ya, di matematikakan aja. Di kertas nanti sama istri sendiri ya. Ini gini-gini matang. Oh, ketemu. Karena suami ini punya hak berbakti kepada kedua orang tuanya yang tidak sama hak berbakti itu kepada mertuanya. Tapi mungkin ada yang mengatakan, jangan bedakan dong mertua dengan orang tua. Tetap beda. Tetap beda. Bagi laki ini tetap beda. Baik secara syar'i ataupun secara urf. Tradisi. Bedanya di mana kalau syar'i? Ya, di surat Al-Ahqaf. Ya, diperintahkan untuk ihsan terhadap kedua orang tua. Kenapa? Wasainal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wad'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Kenapa kok ini suami ini lebih berat ke orang tuanya apalagi ibunya? Sebabnya apa? Hamil dulunya, melahirkan, menyusui sampai disapi, itu perjalanan bertahun-tahun. Ya, 3 tahun lah minimal, 3 tahun sekian. Kira-kira mertuanya dulu begitu enggak ke suaminya? Hah? Enggak, makanya di sini dibedakan secara syar'i, orang tua kandung dengan mertua itu beda. Beda dari segi tadi sebabnya kenapa harus berbakti. Kedua, beda dari segi nanti kalau kita mati bagi waris enggak? Dapat enggak mertua warisan kita? Enggak dapat, apa hubungan gitu kan? Emang ada hubungan besan, ada hubungan mahram abadi. Tapi tetap ada perbedaan dengan orang tua kandung. Maka di sini mudah-mudahan sang istri mendengar dan ini nasihati dengan baik-baik. Bahwa saya kalau misalnya anti pengen punya anak yang saleh yang nanti berbakti kepada orang tua, kepada anti, maka anti harus membiarkan suami anti sangat berbakti kepada orang tuanya. Insyaallah anak anti itu nanti pas usia tuanya anti bakal bakti sama anti. Nanti kerasa deh, kerasa jadi nenek-nenek, ya. Nanti kerasa jadi pas jadi nenek-nenek. Semoga umur panjang nih istri yang nanya nih. Pas jadi nenek-nenek kerasa punya anak laki-laki, dia tuh bakal kangen dan dia bakal bertumpu bisa kayak gitu, kangen. Dan pasti hancur rasa perasaannya ketika anaknya laki-lakinya ini dicegah atau kurang disukai oleh istrinya untuk silaturahim kepadanya. Maka kerasa di hatinya, ya Allah, saya punya mantu perempuan kok gitu banget gitu. Mungkin protes istrinya ini. Ya kok gitu sama mertuanya juga gitu dong, sama ibu saya kayak gitu juga gitu. Ya sekali lagi kembali ke neraca yang tadi ya. Panjang lagi ikhwan ya. Mohon maaf kalau penjelasan Anda malam ini agak rumit karena Anda agak lapar juga, jadi mohon maaf ya. Mungkin berpengaruh ya. Ada pengaruhnya. Dan Anda pikir antum di antara faktor kurang paham ya lapar juga mungkin. Jadi insyaallah laparnya kita ibadah insyaallah ya. Berpahala insyaallah ya. Terima kasih atas kehadirannya ikhwah sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.